Markus 10:10. Kele aramalegere ka Yerusalem, aira amiake Betfage samba Betania, kaleleutula, koiniake nangan ruasi pasi ulunia Yesus, kuanangan kamatada. Kenan kam kalagai ipot matamui. Guru muile kalagai nenda, sesemuyan saratogat kalidei aika sesereat, tayu uden yeda peile sirimanua. Rugut muyan nia, abit muyan nia sene. Ke aibai si pasirerere kam, apalunia nururugut kam kalidei nenda, kuamuile aikauna nia si Tuhan, tak mauju ito iliake nia mincak se. Erangan lewet, seserangan togat kalidei aika sesereat kabebet matat baliu kagerat, rugut rangan nia. Nau-nau rangan sia si puririo sedda, kuarangan kamatada. Apanan mui nururugut kam kalidei nenda? Kuarangan kele si kuat Yesus kamatada, oba ake rangan lewet nia. Taro ake rangan kalidei kamatat Yesus, apo ake rangan lepera katete kalidei, janang nangan nia Yesus. Maigi sia siapo ake lepera kainungan, sabagai masih pasaragai ranloina kainungan sinagirida kamone. Sirimanua si puboboiki samba si pasitutut mugerei. Hosanna, kau imatulu tubunia si oi kaonin Tuhan. Kau imatulu purimataat si oi, purimataat teke bukata si David. Hosanna katai kamanua si pulu beunan. Segenale Yesus ka Yerusalem, guru nia ka uman tai kamanua. Ico nangan sangamberi nia sedda, lepak tui nia iai ka Betania, sambada si pasi ului nia si pulu rua, ama soibo anpoi. Mancep kele aratui tui barada ka Betania, malajenangan Yesus. Nyageti ico nangan kasareunan sangaloina si leu si maeru butet. Taget nakenangan nia masih ico baleu ai buan nia. Kele ai sege kabakat si leu, beri ai sese buan nia, sarat buluk le, tapi poi ai aili pubuayat si leu. Buanangan kaloinat si leu. Buyan rakom buam beri sara sirimanua teret buru-buru. Ai rarep si pasi ului nia si kuan nia. Sege sia ka Yerusalem, guru Yesus kauman tai kamanua. Tada kenangan ike kele sirimanua sipasasaki kabakania. Bailu akenangan mejada sipasi sisili bulagat, samba udenanda sipasi sasakiake merpati. Ta ayoba ake beri sara sirimanua, masih ambit apapa, masih sabau gerat uman tai kamanua. Pangan toman nangan sia Yesus, pelek ngangania. Tak atu surat nakean ke surat sipunenan, uma panindogat ke sangambiri bangsa le tuonia ke umangku, tapi anu bali wake le kamnia ngaliura si pasira rau-rau. Tiboyen nekne ararep tai imam sabeu samba siagai surat. Gabarangan paluluat itu mateake Yesus, maloto poisia katubunia, ai poi sangambiri sirimanua makisei kabaga masiarep ngantoman nia. Kasoi bokat tui minca Yesus sambas pasi ulunia kadiwakerangan kota. Kele aratu sabau si mancep icorangan sileu amatean pat aili kaungan nia. Rebdem ai rebdem nia si Petrus kuanangan kamatat Yesus. Guru, icopei sileu si teleinu amatean. Kuanangan kamatada Yesus. Kau imatonem bagamui katai kamanua. Kukua nia kamatamui, kasei pak si kua kaleleu nek-nek, akat nake ekeu, ribayake tubum kakuat. Ta baik makarat bagania, tapui matonim bagania ipuaili si kua nia, ta isosopi ipuaili. Ia te lulu nia kukua kamatamui, kek manindau kam nutidau kam apapa, samba matonim bagamui ia ake taikamanua sinindomui, ta isosopi nusilo kam nia. Samba kek manindau kam, tapoi ai ngungut bagamui katubut kasepa, ape ake kam boiki seleda, bule ia pe ake leuk selemui ukuimui ka sorga. Tak geti nua pe ake kam, tak lewet ia ape ake selemui ukuimui ka sorga. Lepa ei minca Yesus samba si pasi uluinia ka Yerusalem. Aimu gegejek Yesus kabagat uman tai kamanua, oi kamatania tai imam sabeu, siakai surat samba tai bajara tai Yahudi. Nonorangan nia. Kage kenapa nunggalai nene? Kase ya masya ke umasigalai nene. Kuanangan kamatada Yesus. Kunono kamboy ki sarapanunugat. Ke nualegi kam kuwa kungan leu kamatamui kageget apa kugalai nene. Pasiraukat Yohanes nenda sibara kateka manua ele sibara kasirimanua alegi pekam. Patiborangan pasasambada kuarangan ke takua sibara kateka manua kuanangan teka matata oto angoi tak matone magamui katubunia tapoi ke takua sibara kasirimanua maloto sita kasirimanua simigi aipoi sangam berida arapunabingan si Yohanes. Kuarangan ra'alegi Yesus. Tak kuakai-kai. Kuanangan kamatada Yesus. Oto kakuleu tak kukukua kamatamui kageget apa kugalai nek-nek.